Bolehkah kita membaca syair-syair atau hadis dengan memberi nada sebagaimana baca Quran? Kalau membaca seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang artinya asli ya, asli salikah Arabiyah, kebiasaan mereka, maka boleh. Seperti di Mamdumah, sebagian kita dengar seperti itu ya, bacaan Mamdumah. Tapi kalau model-model yang bukan Arab, maka tidak boleh. Ya, seperti nanti orang-orang membaca dengan, kalau sekarang yang ramai dibicarakan, baca Al-Quran dengan langgam Jawa ya, kayak bacaan nyanyian-nyanyian tradisional Jawa ya. Nah ini gak boleh seperti itu. Nanti juga hadis mau dibikin seperti itu, syair mau dibikin seperti itu, ya jangan ya. Tapi kalau model dengan cara yang asli dari sana ya, maka diperbolehkan. Nah, dan bukan apa? Bukan nasyid. Bukan nasyid Islami, bukan. Ya. Yeah.